walaisa syarto kamalin. Amal itu bukan syarat kesempurnaan iman. Nal imani wa huwa al imanu. Amal itu bagian dari iman dan amal itulah iman itu sendiri. Jadi jangan coba-coba dikeluarkan amal dari iman. Wa huwa wa laisa huwa syartan min syuruti sihhatil iman. Amal itu bukanlah syarat di antara syarat-syarat keabsahan iman. Au syartu kamalin au ghairu dzalika. Amal tersebut bukanlah syarat kesempurnaan atau yang lainnya min hadhil aqwal allati yurawijunaha al'ana. Ataupun dari ucapan-ucapan yang lain yang mereka populerkan hari ini. Siapa yang mempopulerkan? Kaum Murji'ah. Yang mereka mengatakan amal hanya syarat kesempurnaan iman. Enggak ada amal, ya imannya ada tapi enggak sempurna. Amalnya berantakan, nyembah Nyi Roro Kidul, melempar musab ke tong sampah amalnya. Berarti imannya enggak sempurna aja. La haula wala quwwata illa billah. Fal iman qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi. Iman itu ucapan dengan lisan, i'tiqad dengan kalbu, keyakinan, dan amal dengan anggota badan. Ya. Wa huwa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Amal murji'atu al-mu'asiratu, adapun murji'ah kontemporer, fabi khilafi dzalika, maka berbeda dengan hal ini, berbeda dengan keyakinan ini. Haitsu yaqulun, ketika mereka menyatakan al-imanu qaulun wa i'tiqadun wa amalun, ketika mereka mengatakan iman adalah ucapan, keyakinan dan amalan. Lakinnal amala syartu kamalin fihi. Namun amal hanya syarat kesempurnaan dalam iman. Padahal dia mengatakan tadi apa? Iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, gitu kan? Amal juga masuk, tapi dikatakan amal hanya syarat kesempurnaan. Ini ibarat orang yang mengatakan cinta gombal. Ya. Jadi apa yang diucapkan sia-sia. Kalau iman syarat kesempurnaan, apa amal syarat kesempurnaan iman? Bukan, amal bagian dari iman. Dan amal itulah iman. Sebenarnya kita paham maksud dari ucapan-ucapan seperti ini ialah untuk lari dari mengkafirkan orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman dalam aspek amalan. Dia paham, dia ingin lari gitu. Wa su'ila Syekhus Shalih Al-Fauzan an qaulihim bima nasukhu. Ya, Syekh kami Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya tentang pendapat mereka ini, kaum Murji'ah. Ya. Ya, nas pertanyaannya sebagai berikut. Hunaka man yaqulu, wa syekh, ada orang yang berpendapat. Al imanu qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Iman adalah ucapan, keyakinan dan amalan. Wah, kayak Ahlussunnah ya. Lakinnal amala syartu kamalin fi. Tapi amal hanya syarat kesempurnaan iman. Wa yaqulu aidan, orang ini juga mengatakan, la kufra illa bi i'tiqadin, tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Fahal hadzal qaulu min aqwali ahli sunnati amla? Apakah pendapat ini berasal dari ucapan ahli sunnah atau bukan? Fa ajaba, maka beliau menjawab, alladhi yaqulu hada ma fahimal imana wala fahimal aqidata. Yang mengucapkan kayak begini dia enggak paham iman. Dia enggak paham akidah. Hada huwa ma qulnahu fi ijabati su'al alladhi qabla. Yang ini seperti yang kami katakan ya dalam menjawab pertanyaan sebelumnya. Minal wajibi alaih, yang wajib bagi dia nih yang berpendapat seperti ini, ayat dirisal aqidah ta'ala ahli ilmi, agar dia belajar akidah kepada para ulama. Wa yatalaqqaha min masadiriha as-sahihati, dan dia mesti belajar dari sumber-sumbernya yang sahih. Wa sayarifu al-jawaba an hadha su'ali, dia akan tahu jawaban dari pertanyaan ini. Wa qawluhu, pendapat dia mengatakan innal iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun tsumma yaqulu innal amal syartun fil kamalil iman wa fi sihhatihi hadza tanaqudun. Ucapan dia mengatakan iman, ucapan, amalan dan keyakinan, kemudian dia mengatakan amal syarat akan kesempurnaan iman atau syarat akan keabsahan iman. Hadza tanaqud, berarti ini kontradiksi, kata Syekh Al-Fauzan. Kaifa yakunul amalu minal iman? Gimana coba ceritanya amal bagian dari iman? Summa yaqulu al amalu syartun. Kemudian dia katakan amal syarat. Wa ma'lumun anna syarta yakunu kharijal masyruti. Padahal yang diketahui syarat adalah di luar yang dipersyaratkan. Paham enggak? Kalau amal syarat kesempurnaan iman, ya berarti amal bukan iman. Karena amal syarat, yang dipersyaratkan iman, syarat di luar yang dipersyaratkan. Paham enggak sini? Syarat itu di luar. Antum nih, syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Seluruh syurutus sholah itu kharijus sholah, di luar sholat semua. Toharoh, apalagi suci, itu di luar sholat semua. Beda dengan rukun. Rukun, semua rukun itu dakhilus sholah, di dalam sholat semua. Paham gak sih? Ya. Baik. Kalau dikatakan amal syarat dari iman, berarti amal itu bukan iman. Sebagaimana toharah bukan sholat. Ya, ada gak dalam pelaksanaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam, toharah ada gak perbuatan toharah? Udah gak ada. Lagi sholat kok wudu. Karena wudu di luar sholat. Nah kalau amal syarat kesempurnaan iman, berarti amal ya bukan iman. Ya, ini tanakut. Ya. Ah. Ini, pakai ini. Coba, apa? Abinya pegang ini dulu. Ah. Pegang dulu. Ah. Dikasih apa kek? Mainan kek? Pegang, kasih mainan atau apa? Oh, mau jadi dah. Terus lanjut lagi. Mana tadi? Fahada tanakudun, ya. Oh iya, benar ya. Yang bawah ya. Fahada tanakudun minum, ini kontradiksi dari dia. Hada yuridu ayyajma baina qawlis salafi wa qawlil mutaakhirin. Dia ini orang yang ingin mencoba mengkompromikan, menggabungkan antara pendapat salaf dan orang-orang yang belakangan. Wa huwa la yafhamu al-tanaqud. Dia sendiri enggak paham kontradiksi tersebut. Li'annahu la ya'rifu qawla salafi wa la ya'rifu haqiqata qawlil mutaakhirin. Karena dia sendiri enggak tahu ucapan salaf tentang iman, dan dia enggak tahu hakikat ucapan orang-orang yang belakangan ini. Fa arada ayyajmuja bainahuma, maka dia ingin menggabungkan di antara keduanya. Fal imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, maka iman adalah ucapan, amalan, keyakinan. Wal amalu huwa minal iman wa huwa al iman, amalan adalah bagian dari iman dan amalan adalah iman itu sendiri. Walaysa huwa syartan min syuruti sihhatil iman, amal itu bukanlah syarat dari kesempurnaan keabsahan iman. Au syarto kamalin au ghairu dzalika min hadhil aqwal, dia bukanlah syarat kesempurnaan atau yang lainnya dari pendapat-pendapat tersebut. Allati yurawijunaha al-ana, yang mereka populerkan saat ini. Fal imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi, iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, dan amalan dengan anggota badan. Wa huwa yazidu bitaati wa yanqusu bil ma'siyati, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, ini jawaban dari Syekh Shalih Fauzan. Wa su'ila, beliau pun juga ditanya, halil a'malu ruknun fil iman wa juz'un minhu aw huwa syartu kamalin fihi, apakah amal rukun dari keimanan atau bagian dari keimanan atau dia hanya syarat kesempurnaan dalam keimanan. Fa ajaba, maka Syekh menjawab, hadza qaribun min as-su'ali alladzi qabla, ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Ya, sa'ilu hadza su'ali la ya'rifu haqiqatal imani, orang yang bertanya pertanyaan ini dia enggak tahu hakikat iman. Falidzalika taraddada, oleh karena itu dia bimbang. Halil a'malu juz'un minal iman aw annaha syartun lahu, apakah amal bagian dari iman atau syarat dari iman. Bi annahu lam yatalaqqi al aqidata min masadiriha wa usuliha wa an ulama'iha, karena dia enggak belajar akidah dari sumber-sumbernya yang benar. Ya. dan dia enggak belajar wa usulaha, usul-usul akidah. Ya, landasan-landasan akidah dari ulama-ulamanya. Ya. Taib, masdar dalam akidah, sumber rujukan dalam akidah kita cuma tiga, Quran, sunnah, ijma. Qiyas itu bukan dalam bab akidah, dalam bab fikih. Jadi masdar talaqqi dalam Ahlussunnah wal Jamaah, sumber pengambilan rujukan Ahlussunnah dalam bab akidah, Quran, sunnah, ijma. Enggak ada qiyas. Wa kama zakarna, dan sebagaimana yang kita telah sebutkan, annahu la amala biduni iman, bahwasanya tidak ada amal tanpa iman. Amal apapun yang dikerjakan, imannya berantakan, gugur amalnya. Wala imana biduni amalin, tidak ada iman tanpa ada amal. Fahada mutalazimani, maka keduanya saling berkaitan. Wal a'malu hiya minal iman, bal hiyal iman, amal adalah bagian dari iman, bahkan amal itulah iman itu sendiri. Al a'malu imanun wal aqwalu imanun wa i'tiqadun imanun, amal itu adalah iman, ucapan adalah iman, keyakinan adalah iman. Bisa dipahami ya diksi-diksi seperti ini? Jadi ketika kita berkata kebaikan itu iman, berkata keburukan berpengaruh terhadap iman, beramal kebaikan iman, iman nambah, beramal buruk iman berkurang. Kalau perbuatan, keucapan tadi merupakan pembatal keislaman. Kalau pembatal keislaman misalkan mencela Allah, ya dan billah. Beramal misalkan sujud kepada berhala, maka imannya batal. Itu maksudnya di sini semua. Mana lagi tadi ya? Mana? Hah? Oh iya, wa majmu'uha kulluha minal iman, huwa al-imanu billah. Semua kumpulan ini semua adalah iman kepada Allah. Jadi keyakinan, amalan dan ucapan, kumpulan ini semua adalah iman pada Allah Azza wa Jal. Wal imanu bi kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imani bil qadari khairihi wa syarrih. Juga iman kepada Allah, iman pada kitab-kitabnya, rasulnya. Kok iman pada malaikatnya belum ya? Iman pada hari akhir, iman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala fadilatul syekhi Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wal murji'atu ta'ifu, murji'ah itu ada banyak sekte-sektenya, ta'if ada berbagai banyak kelompok-kelompoknya, sekte-sektenya. Wa hunaka firqatun khamisatun, namun ada firqah, sekte yang kelima, ya, zoharat al-ana, yang muncul sekarang, di zaman dulu itu gak ada. Ya, wahumul ladina yakulun, mereka inilah orang-orang yang mengatakan innal amala syartun fil kamalil iman al-wajibi awil kamili awil mustahabbi. Kata mereka, sesungguhnya amal hanya syarat kesempurnaan iman yang wajib atau kesempurnaan yang mustahab. Lihat di footnote. Ya, di footnote lihat wa nasuhu kamilan, redaksinya secara sempurna. Wal murjiatu arba'u ta'ifah, murjiah itu ada 4 sekte. Kalau zaman dulu, ya zaman dulu, at-ta'ifatul ula, kelompok sekte yang pertama, gulatul murjiah, murjiah ekstrim. Wahumul jahmiyatu, wahum ha'ulai al-jahmiyatu, mereka adalah kaum jahmiyah. Alladina yakulun al-imanu mujarradul ma'rifati, iman hanya sekedar ma'rifah, pengetahuan. Ya, kalau disebut Jahmiyah, dikatakan oleh para salaf Abdullah bin Mubarak, Imam Bukhari di Khalqu Af'alil Ibad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Kitab Tauhid yang juga disebutkan oleh cucunya Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid, Jahmiyah bukan Islam. Kan ada 72 golongan yang sesat, satu yang selamat ya. Kulluha finnar ila wahidah. Ya, semuanya di neraka kecuali satu ya. Jahmiyah itu bahkan gak masuk ke 72. Jahmiyah dan Rafidah bukan sekte Islam. Paham ya? Kalau disebut Jahmiyah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Kalau disebut Jahmiyah, maka pentolan-pentolan Jahmiyah dihukum mati. Mau foundernya, founder itu bukan Jahm bin Sofwan, tapi gurunya. Ya. Siapa? Ja'ad bin Dirham. Maupun murid yang mempopulerkannya, Jahm bin Sofwan, semua dihukum mati. Mereka itu gak masuk ke 73 golongan. Bahkan yang 72 yang sesatnya Jahmiyah dan Rafidah gak masuk. ya, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, ini gulat Murji'ah, kaum ekstrem Murji'ah adalah dari kalangan Jahmiyah. At-Ta'ifatu As-Saniyah, sekte yang kedua, Al-Asy'ariyah. Ya, kaum Asy'ari. Ya. Kaum Asy'ari yang banyak di negeri ini, wa humul ladzina, mereka dalam penyimpangan asma wa sifat jelas ya, wadih. Nah, sekarang dalam bab iman, bab takdir, mereka juga menyimpang. Dalam bab iman mereka adalah Murji'ah juga. Wa humul ladzina yaqulun al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi faqat walau lam yantiq bil lisanihi la mujarradul ma'rifati. Iman kata mereka adalah membenarkan dengan kalbu saja walaupun tidak mengucapkan dengan lisannya, bukan sekedar ma'rifah aja. Kalau ma'rifah kaum Jahmiyah, ma'rifah mengenal, cukup mengenal Allah, udah iman. Hah? Eling ya. Itu apa orang kejawen ya? Kalau Asy'ariyah yang penting membenarkan walaupun enggak mengucapkan. Abu Thalib kalau begitu beriman dong, karena Abu Thalib membenarkan. Al-Walid bin Mughirah membenarkan, cuman kan enggak mau. Ah. Ya. At-Ta'ifatu Tsalitsah, kelompok yang ketiga, Al-Karamiyah alladziina yaqulun, yang mereka mengatakan innal iman huwa an-nutqu bilisan walau lam ya'taqid biqalbihi. Iman itu cukup mengucapkan dengan lisan walaupun tidak meyakini dengan kalbunya. Ini kacau lagi nih. Kalau begitu kaum munafik beriman. Kaum munafik mengucapkan iman. Atau Ta'ifatur Rabi'ah, kelompok yang keempat yang mending ini. Murji'atul fuqaha. Murji'ah dari kalangan ahli fikih madzhab Hanafi. Ya, alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan innal imana qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa la tadkhulu al a'malu fi haqiqatil iman. Iman sesungguhnya iman adalah ucapan dengan ya, iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan di kalbu, dan amal tidak masuk ke dalam hakikat iman. Namun mazhab Hanafi ini paling mending. Kenapa? Karena sebagaimana yang banyak dikatakan oleh ulama-ulama mereka yang sudah merujuk kepada ahli sunnah, semisal Ibn Abil Is, hakikatnya mazhab Hanafi memberikan konsekuensi dari iman apabila dari amal apabila amal ditinggalkan. Ya. Di buku-buku fikih mazhab Hanafi disebutkan di kitab Buridah, siapa yang melakukan ini dia kafir, siapa yang beramal ini dia kafir. Ya. Berarti ada konsekuensi. Makanya tadi disebutkan oleh Ibn Abdul Bar, ya, bahwasanya Imam Abu Hanifah rujuk. Ya, kemudian Ibn Abil Is Al-Hanafi, ulama mazhab Hanafi. Namun beliau sangat terpengaruh oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasanya perbedaan definisi iman antara mazhab Hanafi dengan Ahlussunnah hanya diksinya berbeda aja, padahal hakikatnya sama. Walaupun Syekh bin Baz menolak hal itu. Ya, makanya mereka disebut Murji'atul Fuqaha. Murji'ah dari kalangan ahli fikih mazhab Hanafi. Namun mereka Ahlussunnah ya. Karena irja'nya itu enggak parah gitu. Karena masih ada konsekuensi dari amal. Beda kalau mereka mengatakan gak ada konsekuensi lagi, barulah mereka disebut ahli bid'ah. Wa hunaka firqatun khamisatun zaharatil ana, dan ada lagi firqah yang kelima yang muncul saat ini. Wa humul ladina yaqulun, mereka lah yang menyatakan innal a'mala syartun fi kamalil imani alwajibi awil kamali almustahabbi. Ya. Bahwasanya iman adalah syarat kesempurnaan amal, syarat kesempurnaan iman yang wajib atau syarat kesempurnaan iman yang mustahab. Ya, ini dalil mukhtasara ala qasidah nuniyah Ibn Qayyim. Ya, ini syarah dari Syekh Fauzan atas qasidah nuniyahnya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, lanjut ke halaman 15, lanjut lagi. Bal innal murji'atal mu'asirata taz'umu wa taqulu. Bahkan kaum Murji'ah kontemporer sekarang mereka mengklaim dan mereka mengatakan as-salafu farraqu bainal imani wal amali. Para salaf membedakan antara iman dan amal. Faja'alu al-amala syartu kamalin fil iman. Mereka menjadikan amal syarat kesempurnaan iman. Wa su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya an qaulihim bima nasuh, tentang ucapan mereka yang redaksinya berikut. Qala ahadul mu'assirina bi anna salafa farraqu bainal amali wal bainal imani wal amali faja'alul amala syarta kamalin fil iman. Ya, ada seorang dari kalangan orang-orang yang belakangan mengatakan bahwasanya para salaf dahulu membedakan antara amal dan iman. Maka para salaf menjadikan amal sebagai syarat kesempurnaan iman. Benar enggak demikian? Fa'ajaba. Maka Syekh menjawab, hadza kalamun batilun. Ini kalam yang batil. Ini pendapat seperti ini, pendapat banyak masih-masih yang sering datang ke Indonesia ya. Ya. Banyak masih-masih yang sering datang ke Indonesia yang bilang amal syarat kesempurnaan iman. Ya tahu sendirilah seksinya siapa itu. Ya, yang sering diundang ke daurah-daurah mereka itu. Ini yang dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya. Makanya jangan heran seksinya seperti itu melahirkan dai-dainya ya seperti itu. Ya, kalau kita mengkafirkan Abu Janda di Armando, siapa sih yang paling membela Abu Janda di Armando? Mereka-mereka itu. Enggak diberi udzur. Andika misalkan, Abu Janda kafir. Abu Janda dilindungi sama mereka. Oh enggak, dia ini jahil. Antum ini khawarij takfiri. Andika enggak dikasih udzur. Takfiri loh. Kasian banget Andika. Ini ajib ya. Ada Armando. Nah. Ya. Emang demikian. Musuh Islam itu memang mereka begitu. Lihat Palestina sama Hamas sama kalau sama Israel Yahudi berperang, siapa sih yang mereka salin bukan Israel? Ini gara-gara Hamas ini. Itu pasti begitu. Ya. Pasti seperti itu. Semua tindak tanduk mereka pasti kontra terus sama kaum muslimin. Hampir semua. Kemarin KM50 dibunuh zalim oleh polisi. Pasti mereka itu bela-bela, bahkan saya konfrontasi sama mereka. Wallahi, saya konfrontasi sama mereka. Ya. Mereka bela-bela, ini memang dia salah. Pasti seperti itu. Saya ngomong pasti karena berulang-ulang. Yang Jahmiyah seperti itu. Yang belum nyampe Jahmiyah alhamdulillah masih waras. Ya. Masih irja-irja dikit lah. Ya. Ini ngeri ya, ngeri. Selalu seperti itu. Coba deh kasus apa aja kaum muslimin kontra sama kafirin, Pak. Ya. Ahok bicara menista kalamullah. Ya, marah kaum muslimin 212. Dia mengecam ini, dilarang demo, hukum demonstrasi. Apa? Kan gara-gara itu Ahok enggak jadi di penjara. Ketika di penjara, alhamdulillah, enggak ada kesempatan untuk naik. Coba kalau enggak berpotensi besar. Ya. Jadi presiden Ulil Amri. Hati. Aduh. Isma'u wa ati'u. Aduh. Unsur akhoka. Zaliman au madluman, gitu kan. Kacau. Mana lagi tadi? Ya. Fa ajaba. Maka Syekh mengatakan hadza kalamun batilun. Ya. Wa ma faraqa ahlul ilmi bainal imani wal awal amal. Para ahlul ilmi, para ulama salaf enggak pernah membedakan antara iman dan amal. Fal imanu la yasihu illa ma'al amali. Yang namanya iman tidak sah kecuali harus disertai amal. Wa li hadza arrafu al imana. Oleh karena itu mereka para salaf mendefinisikan iman bi annahu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarihi. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Khul balaka. Khul balaka. Lihat itu makna kul intabih. Wahtamma li hadza ta'rifi. Ya, perhatikanlah, ya. Coba apa perhatikan definisi ini. Khul, khul itu fil amr, khala ya khulu. Berpikir, berasumsi. Ya, khul balaka. Coba pikiranmu, asumsikanlah pikiranmu. Li hadza ta'rifi akan definisi ini, fa innahu jami'un syamilun. Maka definisi inilah definisi yang universal, yang menyeluruh akan definisi iman. Halaman 16. Al-mas'alatu tsaniyah. Oh, di halaman 16 saja. Kita baca dari cover tadi ya. Dari cover kita baca kan? Semua dari kafir. Biar antum betul-betul khataman gitu. Insya Allah. Kalau khataman begitu, kalau baca buku itu dari kulit awal sampai kulit akhir. Ya, jangan setengah-setengah. Al-mas'alatu as-saniyah, semoga Allah mudahkan kita selesai ya. Permasalahan yang kedua, an-nutku bi syahadatain la yughni an 'amalil jawarih. Ya. Permasalahan kedua, mengucapkan dua kalimat syahadat itu ya harus mesti diri apa enggak cukup. Ya. Enggak cukup, dia mesti harus ada amal jawarih. Ya, dia mesti ada amal jawab. Enggak cukup kecuali dia mengucap kalimat syahadat, belum beramal apapun, mati dia, baru dia masuk surga. Tapi kalau dia lapang, dia mengucap kalimat syahadat, masuk Islam, kemudian datang waktu sholat, dia wajib sholat. Walaupun dia belum bisa apa-apa, diajarin. Walaupun dia belum hafal Al-Fatihah, belum hafal tahiyat, udah. Belum hafal niat nawaitu usolli. Nah. Enggak perlu ya. Perlu enggak Pak Andika? Antum madhabnya apa? Boleh-boleh aja. Ya. Kalau orang mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian masuk amal, dia wajib beramal. Dia wajib beramal. Ya. Kalau enggak, ah. Misalkan dia mengucap syahadat, dia enggak mau sholat. Nah, gimana? Kafir lagi enggak? Tadi ya. Kalau madhab Hanbali, dia kafir lagi. Ya. Oh, itu kan yang Hanbali, Syafi'i dia Syafi'i. Ya, Syafi'i dia enggak kafir, tapi dia wajib dibunuh. Loh, wajib dibunuh apa? Haddan, bukan riddatan. Sebagai had. Ya. Dibunuh. Hah? Dua qaul kan. Syafi'i ada qaul yang kafir juga, anggaplah yang muktamad gitu. Ya. Dibunuh, dihukum mati. Siapa yang bunuh? Pemerintah. Jadi pemerintah tugasnya apa? Bukan cuma ngurusin utang aja, ngurusin agama. Ya. Abu Bakar Siddiq naik jadi khalifah, tiga urusan agama, bukan urusin ekonomi ini. Memerangi orang murtad, memerangi Musailimah, memerangi orang yang enggak bayar zakat. Itu tiga tugas Abu Bakar Siddiq. Baru tampuk langsung perang. Baru berkuasa langsung perang. Ya, bahkan meneruskan pasukan Usamah bin Zaid. Pasukan Usamah tetap berangkat. Udah selesai. Habis itu perangi orang yang murtad, perangi orang yang ber zakat, perangi pasukan Musailimah Al-Kadzdzab. Ekonominya belakangan. Ya, enggak kayak presiden kita sekarang, strateginya ekonomi mulu. Agamanya enggak. Dan termasuk tugas dari Waliul Amr adalah menangkap orang-orang yang wajib ditangkap, salah satunya yang enggak sholat. Yang murtad mesti dihukum mati. Man badala dinah faqtuluh. Siapa yang murtad, bunuh dia. Antum bayangin dosanya pemerintah tuh, ngebiarin orang murtad. Bahkan orang murtad jadi influencer, jadi misionaris, tetap jadi artis. Ya, podcast lah. Lihat tuh orang kafir, lihat tuh orang enggak sholat, dibiarin sama pemerintah, gimana dosa pemerintah tuh? Mau antum jadi itu? Ya. Ngeri ya. Ngeri, hati-hati. Ya. Dan jangan didoain hafizullah, hafizullah. Enak aja. Ada Allah doanya. Oh, presiden hafizullah. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang doain orang yang zalim dengan doa kebaikan dibaqain faqad ahabba ayyusallah, berarti dia suka Allah didurhakai. Semoga Allah terus menjaganya untuk terus melestarikan undang-undang Holandi kufur. Semoga Allah menjaganya untuk membiarkan orang-orang yang murkat tidak dihukum mati gitu. Berarti antum suka Allah didurhakai. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Siapa yang mendoakan orang zalim dengan eksistensi, wah berarti dia. Doain aja. Hafiz hadallah. Kalau enggak doain biar rezekinya dicukupkan. Udah, ya Allah segerakan rezekinya ya Allah. Lah. Bagus buat dia. Dosanya berarti semakin sedikit. Kalau umurnya panjang kayak begitu, kayak apa? Aduh, antum ini terlalu Kan ada itu ihtimal yang baik. Mana lagi tadi? I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda, anna ahla sunnati yuakiduna ala annahu labudda min amalil jawarihi fil iman. Bahwasanya ahlu sunnah mereka ya menegaskan bahwasanya harus ada amal-amal jawarih, amal anggota badan dalam iman. Wa anna nutqa bi syahadatain biduni amalil jawarihi la yakunu al mar'u mu'minan. Dan bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa amal jawarih, tanpa ada amalan-amalan anggota badan, itu seseorang tidaklah menjadi mukmin. Amal murji'atul mu'asiratu, adapun kalangan murji'ah kontemporer, fataqulu, mereka mengatakan, bi anna man nataqa bi syahadatain faqad ata bil amali. Bahwa orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat berarti dia telah melakukan amal. Wa in taraka a'malal jawarihi bil kulliyati, walaupun dia meninggalkan amal-amal jawarih secara keseluruhan. Wa minhum man yaqulu, di antara mereka ada yang menyatakan, bi anna man karrara an nutqa bisyahadataini faqad ata bil amali. Bahwa barang siapa yang karrara, mengulang-ulang ucapan dua kalimat syahadat, berarti dia telah melakukan amal. Wa in taraka a'malal jawarihi bil kulliyati, walaupun dia mengucapkan, ya, walaupun dia meninggalkan amal-amal jawari secara keseluruhan. Lihat tuh di footnote, kayaknya footnote-nya banyak. Ya, footnote nomor 1, oh, sapa Syekh Wal Fauzan hadihi, ya. Hadihil kutuba allati zakarat hadal kalama bi annaha kitabu irja. Bi annaha kutubu irja'in. Kama fir rabit, nah, bla bla bla bla. HTTPP YouTube. Nah. Jadi ini kan ya ada di buku-buku mereka. Dan lihat di sini oleh Syekh Al-Ajami, Syekh Shalih Al-Fauzan mensifati kitab-kitab yang disebutkan ini, yang menyebutkan tentang definisi iman versi Murji'ah ini, ya. Itu disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan kitab-kitab Murji'ah. Kitab-kitabnya kaum Irja, kama fi Rabit, sebagaimana di link berikut tuh, antum catat itu. Warabit tuh, lihat tuh, YouTube Anzuho Kokom. Ada cekokom juga. Itu kan ada. Iya. Qala Ibnu Rajab bin rahimahullah taala fi Fathul Bari, ya. Ibnu Rajab berkata di Fathul Bari. Perhatikan Fathul Bari Ibnu Rajab, bukan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Rajab juga punya syarah Bukhari namanya Fathul Bari, tapi enggak selesai, hanya sampai pembahasan sholat Jumat karena beliau keburu wafat. Kalau Ibnu Hajar selesai nulis selama 25 tahun ya Fathul Bari. Kalau Ibnu Rajab ada juga syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Qadarullah enggak selesai. Nah, maka Ibnu Hajar terinspirasi juga itu, bikin Fathul Bari yang selesai. Ibnu Rajab enggak selesai, baru sampai sholat Jumat. Tapi sudah matbu, ada dijual. Ya. Banyak itu. Kata Ibn Rajab di Fathul Bari, waqad kana ta'ifatun minal murji'ati yaqulun. Ya, sekelompok sekte dari kalangan murji'ah mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun. Iman, qaul wal amal. Wah, sama kayak Ahlussunnah ya. Muwafaqatun li Ahlussunnah. Ini berarti sama dong kayak Ahlussunnah ya. Baik. Ya, muwafaqah, selaras dengan Ahlussunnah. Tsumma yufassiruna al-amala bil qaul. Kemudian mereka mentafsirkan amal dengan ucapan. Wayaqulun, mereka mengatakan, hal huwa amalul lisan, ya, apakah ya iman itu amalan lisan. Waqad zakara al-imamu ahmadu hadal qawla, Imam Ahmad menyebutkan pendapat ini, an syababata ibn iswar ya awa angkarahu alaih, dan Imam Ahmad mengingkarinya dari pendapatnya Syababah. Waqala, Syababah ini murji. Waqala huwa akhbathu qawlin, ini seburuk-buruk perkataan. Ma sami'tu anna ahadan qala bihi wala balaghani. Aku enggak pernah ada mendengar ada ulama yang mengatakan demikian, dan enggak pernah nyampe kepadaku pendapat seperti ini. Yakni annahu bid'atun. Ini ucapan ini adalah bid'ah. Lam yaqulhu ahadun mimman salafa. Ya, enggak ada seorang salaf pun yang mengucapkannya. Baik. Kemudian wasu'ila Syekhuna Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, "Hafidzallah, anha ada. Ini baru Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Oh ya, ustaz guru TPA hafizahullah. Ya. Hukam zolamah kok hafizahullah. Ya. Antum jangan cuman taunya oh kan kata Fudail bin Iyad ya, mengatakan laukanat li da'watun mustajabatun. Seandainya saya punya doa mustajab, saya akan berikan pada pemimpin. Tahunya itu aja sih. Ya, baca juga dong doanya Al Hasan Al Basri kepada Hajjat. Didoain modar itu Hajjat. Didoain binasa. Baca dong doanya juga Sufyan Ats-Tsauri terhadap Hajjat. Ya. Bahkan imam dari kalangan tabi'in, ya, Ibnul Musayyib rahimahullah taala, sampai enggak boleh haji umroh sama Ibnu Marwan khalifah saat itu. Kenapa? Karena dia ngancam, kalau saya setiap ngelihat Ka'bah saya akan doain keburukan kamu. Sampai akhirnya, "Oh, kamu jangan sampai di haji, jangan sampai di umroh." Kenapa? Karena kalau dia mau haji umroh, dia akan doain keburukan saya. Akhirnya enggak boleh haji umroh. Tapi kata dia, kata Abdullah bin Musayyib, "Iya, tapi setiap sholat saya doain keburukan buat dia." Dan Ibnu Marwan, Hajjat, sampai Ma'mun, itu kedzalimannya enggak kayak sekarang. Mereka berhukum dengan hukum Allah. Enggak ada yang melakukan kesyirikan. Bawa-bawa kendi isi batu, air, tanah. Enggak ada tuh yang nyiram-nyiram mobil halu pakai kembang sekian rupa. Enggak ada. Itu kesyirikan. Ingkari ikhwah. Jangan bilang antum itu tauhid, itu syirik. Ya. Enggak ada, itu kesyirikan. Syirik ya syirik. Kita doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Itu kita doa. Jangan-jangan kita doa sampai ini enggak dikabulin nih. Kita ngeliat itu syirik, wah itu tauhid. Melempar jeruk purut air suci ke Danau Toba dalam peresmian, kita ngeliat, oh itu tauhid. Demi mendapatkan keselamatan dewa Danau Toba dalam peresmian pelabuhan, itu tauhid. Itu berarti hati kita itu udah berantakan itu. La haula wala quwata illa billah. Memang kita enggak ngelawan, tapi kemungkaran ini kemungkaran. Jangan sebut itu kemungkaran jadi ma'ruf. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Enggak, kita enggak ngelawan. Karena mau ngelawan itu enggak boleh kecuali terpenuhi syarat-syarat yang berat. Salah satunya tidak boleh tertimbulkan muncul mudorot yang lebih besar daripada bertahan di bawah kepemimpinan dia. Joe Biden pemimpin Amerika, Salafi Amerika nggak boleh ngelawan. Dipimpin oleh Joe Biden mudorot. Tapi kalau ngelawan lebih mudorot. Paham nggak di sini? Ya. Taib. Kok Joe Biden sih? Iya. Biar yang paling contohnya itu paling ini paling brutal. Jangan lagi pakai contoh-contoh yang lain-lain. Mana lagi tadi? Ya. Wasu'ila ya. Wasu'ila Syekhuna Al-Fauzan hafizallahu taala an hada bima nasuh. Terkait hal ini Syekh Al-Fauzan ditanya yang redaksinya berikut, hal yaqulu man yaqulu bi anna man nataqa bi syahadatain faqad ata bil aman. Wa in taraka al-amala al-jawariha wa in taraka a'mala al-jawarihi bil kuliyah. Ada yang mengatakan bahwa siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat berarti dia telah melakukan amal walaupun dia meninggalkan seluruh amal-amal. Benar enggak kayak begitu Pak Ajaba? Maka Syekh Shalih Fauzan menjawab, hadza qaulun batilun wa fasidun. Ini ucapan yang batil, rusak. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, ini syahadat dia. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Fala budda ma'nutki bila ilaha illallah minal istiqamati ala ma'naha wa muqtadaha. Maka ketika mengucapkan dua kalimat syahadat la ilallah, itu haruslah ada keistiqomahan akan makna dari la ilallah, diamalkan maknanya. Maknanya adalah dia hanya beribadah pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah. Wa muqtadaha, dan konsekuensinya. Wa illa, karena kalau tidak demikian, fa innaha la tanfa'uhu la ilaha illallah. Karena kalau tidak demikian, ucapan la ilallah yang diucapkan enggak bermanfaat. Ila man qalaha mukhlishan lillah, yang memberikan manfaat hanya orang yang mengucapkan la ilaha dengan ikhlas, dengan memurnikan kepada Allah. Artinya dia betul-betul mengamalkan la ilaha illallah. Dia hanya beribadah kepada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Walam yatamakkan minal amal wa mata fil hal. Nah, seandainya dia enggak memungkinkan untuk beramal, dia tidak dapat untuk beramal. Wa mata fil hal, dia mati saat itu juga setelah dia mengucapkan la ilallah, baru masuk Islam. Fa inna hatanfauhu bi iznillah. Baru ini bermanfaat buat dia, ya, dengan izin Allah. Tapi tadi dia mengucapkan dua kalimat syahadat la ilallah, masuk waktu zuhur, dia wajib mengerjakan salat zuhur walaupun dia belum bisa salat zuhur. Ya, diajarin. Dia enggak hafal Al-Fatihah, enggak hafal Istiftah, enggak hafal tahiyat, diajarin zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dah. Masuk waktu Ramadan besok dia wajib puasa. Ya. Dan berlaku semua. Udah, dia enggak boleh lagi minum khamr, enggak boleh lagi berzina. Ya. Kalau dia punya pasangan, nikah di atas nikah yang sah bersama pasangan kafir dia sudah diterusin. Karena dulu sahabat dan sahabiat ketika mereka nikah di masa jahiliyah masuk Islam enggak ada riwayat nikah ulang. Kecuali kalau mereka di masa sebelum Islam dengan istrinya enggak pernah diikat dengan pernikahan alias kumpul kerbau, maka mesti nikah. Ya, dosa-dosanya diampuni, amal-amal dia kebaikan di zaman jahiliyah dihitung sebagai amal soleh. Wasu'ila, Syekh Shalih Fauzan juga ditanya, halis syahadatu tunji sahibaha minal khuludi finnari yaumal qiyamah. Apakah mengucapkan kalimat syahadat itu akan menyelamatkan orang yang mengucapkannya dari kekekalan di neraka pada hari kiamat? Wa in la yaqumu bi syai'in min arkanil islami al khamsati, walaupun dia tidak melakukan sedikit pun dari rukun-rukun Islam yang lima. Dia tidak salat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Fa ajaba hadza kalamun fihi nadarun. Pendapat seperti ini mesti dilihat lagi. Bal huwa kalamun batilun, bahkan pendapat ini pendapat batil, kata Syekh. Ya, fa inna man qalaha wa huwa yatamakkanu minal amal wa lam ya'mal la tanfa'uhu la ilaha illallah. Adapun orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia memungkinkan bisa dia beramal, tapi dia enggak beramal, enggak bermanfaat untuk dia ucapan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, habis itu salat, dia enggak salat. Masuk waktu puasa dia enggak berpuasa, maka enggak bermanfaat. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Ini sesungguhnya orang-orang mengucapkan Rabb kami adalah Allah kemudian diistiqamah. Wa amman qalaha mukhlishan lillahi wa mata fil hal, adapun orang yang mengucapkan la ilallah dia baru masuk Islam. Ya, dengan ikhlas. Mati dia saat itu juga. Belum beramal, belum apa-apa. Fa innaha tanfa'uhu. Baru ini bermanfaat bi idznillah, dengan izin Allah. Wa su'ila Syekh Shalih Fauzan juga ditanya, ma hukmu man taraka jami'al amali adh-dhahiri bil kuliah? Apa hukum orang yang meninggalkan seluruh amal-amal yang lahiriah secara keseluruhan, lakinnahu nataqa bi syahadatain, namun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yuqirru bil faraidi. Dia pun mengakui amalan-amalan wajib. Saya tahu sholat wajib, tapi saya belum sanggup. Saya tahu puasa wajib, saya off dulu dah. Saya tahu haji wajib, saya punya duit, tapi saya malas lah. Ya. Lakinnahu la ya'malu syai'an albatta. Dia enggak beramal sedikit pun. Fal hadza muslimun am la? Orang ini muslim apa tidak? Ilman bi an laisa lahu udhrun syar'iyyun yamna'uhu minal qiyami bi tilkal fara'id. Ya, setelah diketahui bahwasanya dia tidak punya udzur syar'i yang dapat mencegah dia dari beramal amal-amal fardu tadi. Dalam masalah sakit dia enggak kejang-kejang. Ya, kecuali dia kejang-kejang enggak sadar baru dia. Kalau dalam salat itu enggak ada udzur syar'i, ini cuma itu ya. Akalnya hilang. Ya, akalnya hilang. Kalau dia masih hidup wajib, dia enggak bisa berdiri duduk. Shalliqa imu fa ilam tastati faqaidan. Enggak bisa duduk, berbaring. Ya. Fa ilam tastati fa ala janbin. Kalau enggak bisa juga, ya udah dia berbaring. Lagi safar wajib salat. Mukim apalagi. Lagi aman wajib sholat, lagi perang wajib sholat, sholat khauf. Mau apa lagi coba? Lupa pas ingat wajib sholat. Ayo, udurnya cuman kejang-kejang, 3 hari 3 malam. Ah udah tuh, lagi ini, lagi ayan, ya kan? Lagi apa tuh? Lagi pingsan dia. Gak ada lagi udur. Mana lagi tadi? Halaman berapa ya? 17 ya? Yang mana sih? Fa ajaba hadza la yakunu mu'min. Orang kayak begini bukan mukmin. Man kana ya'taqidu biqalbihi wa yuqirru bilisanihi. Siapa yang meyakini dengan kalbunya, mengakui dengan lisannya, lakinnahu la ya'malu bijawarihi. Namun dia tidak beramal dengan anggota badan dia. Attala ala amala kullaha. Dia mengabaikan seluruh amal keseluruhan min ghairi udrin, tanpa udzur, hadza laisa bimumin. Orang yang kayak gini bukan orang beriman. Li'annal imana kama dzakarna, karena iman sebagaimana yang kita sebutkan, wa kama arrafahu ahlus sunnati wal jamaah, dan sebagaimana yang telah didefinisikan oleh ahlus sunnati wal jamaah, annahu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi. Bahwasanya iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, dan amalan dengan anggota badan. La yahsulu al-imanu illa bimajmu'i hadhil umuri. Iman tidak terwujud kecuali dengan terkumpulnya hal-hal ini semua. Ya, faman taraka wahidan minha, siapa yang meninggalkan satu aja dari tiga komponen tadi. Tiga komponen tadi apa? Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, amalan dengan anggota badan. Fa innahu la yakunu mu'minan, maka dia bukan orang yang beriman. Wasuila Syekh Ibnu Bazin, Syekh bin Baz sekarang ditanya, hal yakfi an nutku birruknil awwali, apakah cukup dengan mengucapkan rukun iman yang pertama, rukun Islam yang pertama, syahadatu alla ilallah wa anna muhammadan rasulullah, am labudda min asya'a ukhra, atau mesti ada hal-hal yang lain, yaitu mengamalkan semua rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji, hatta yaktamila islamul mar'i, sampai Islam seorang itu menjadi sempurna. Fa'ajabah, maka Syekh bin Baz menjawab, halaman 18, idha syahida al-kafiru alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, apabila orang kafir telah mengucapkan dua kalimat syahadat, an sidqin bidalika wa yakinin, dengan kejujuran akan dua kalimat syahadat tadi dan keyakinan, wa alima bima dallat alaih, dan dia mengetahui kandungan dari syahadat la ilallah ini. Ini perlu diperhatikan ya ikhwan. Antum mungkin akan mendapati momen-momen ada orang yang mau bersyahadat di depan antum. Kan antum tampangnya kayak Pak Ustadz semua ini. Kalau ada orang masuk Islam, Pak Ustadz nih ada teman saya mau masuk Islam, tolong dibimbing gitu. Ya, ajarkan la ilallah kepada dia beserta maknanya. Ya, beserta makna yang benar. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Ajarin, ajarin ngaji aja. Apa? Kajian, kayak kajian tauhid 1 menit pada dia. La ilaha itu maknanya adalah tidak ada ilah. Ilah itu apa? Sembahan. Maka Anda harus mengingkari sembahan yang disembah selain Allah dan para penyembahnya dan agamanya. Kalau Anda Kristen, Anda harus ingkari, kafirkan agama Anda sebelumnya dan pemeluknya dan diri Anda sebelumnya. Kita tetapkan illallah, persembahannya pada Allah. Kalau enggak, banyak orang kafir pindah neraka aja. Dari neraka Kristen ke neraka pluralis ketika mereka jadi mualaf. Ya. Kalau mereka mati ya, mereka mati dalam keadaan demikian. Banyak orang Kristen wah, kita udah punya ekspektasi tinggi, alhamdulillah. Ya, semua mesti gembira atas masuknya Islam seseorang. Ya, kita sangka baik. Di kemudian hari malah ya jadi kayak Abu Janda gitulah. Nah, ini la haula wala quwata illa billah. Gimana coba? Hah? Malah jadi pluralis. Ya, membenarkan semua agama. Lah ini mah cuman pindah stempel kafir Nasrani ke stempel kafir yang lain. Nah, ini akibat tidak diajarkan la ilaha illallah dengan baik. Maka kalau antum ada kesempatan membimbing orang masuk Islam, diajarin seperti itu. La ilaha illallah itu maknanya apa? Supaya dia yakin, tahu dia. Ya. Karena itu loh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilallah dan dia mengkufuri semua yang diibadai selain Allah, dia masuk surga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia yakin, mengetahui tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dia masuk surga. Ini penting ini. Ya. Ini penting. Mana lagi tadi? Wa 'alima bima dalat 'alaih, dan dia mengetahui kandungan dari dua kalimat syahadat. Wa 'amila bidzalika, dan dia mengamalkannya. Dia tidak beribadah pada Allah, hanya beribadah pada Allah. Dia tidak beribadah pada selain Allah, hanya beribadah kepada Allah semata. Dakhala fil Islami, baru dia masuk ke Islam. Tsumma yutalabu bi salati, kemudian dia dituntut untuk mengerjakan salat. Wa baqil ahkami, dan hukum-hukum Islam yang lainnya. Waliha dalam mabahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ila al-Yamani qala lahu. Oleh karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman sebagai dai, qala lahu, maka Nabi bersabda kepada Mu'ad, "Uduhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Dakwahkan mereka kepada dua kalimat syahadat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka sudah melakukan hal tersebut, yaitu mengucap dua kalimat syahadat. Fa'alimhum annallaha ftarada 'alaihim khamsa shalawatin fil yaumi wal lailati. Maka ajarkan kepada mereka, Allah mewajibkan mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa'in atau kalidarika fa'alimhum an Allaha farada alaihim sadaqatan fi amwalihim wa tu'khadu min aghniyaihim wa faturaddu ila fuqaraihim. Maka ajarkan kepada mereka kalau mereka sudah mau salat, bahwa Allah mewajibkan pada mereka sedekah, maksudnya zakat, ya, pada harta mereka. Tu'khadu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya mereka. Faturaddu, yang kemudian diserahkan ila fuqaraihim, kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi harus ada amal. Falam ya'murhum bis salati waz zakati ila ba'da tauhidi wal imani bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk salat dan zakat kecuali setelah bertauhid dan mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'ala al kafir dzalika, apabila orang kafir sudah melakukan yang demikian, syahadat, salat, zakat, saralahu hukmul muslimin, maka dia mendapati hukum muslim. Berarti enggak boleh hartanya, darahnya ditumpahkan secara zalim. Berlaku hak-hak muslim. Tsumma yutalabu bis-salati wa baqiyati umuriddin. Nah, kemudian dia dituntut untuk mengerjakan salat dan perkara agama yang lainnya. Fa idam tana'a an dzalika, kalau dia enggak mau akan mengerjakan hukum-hukum Islam tadi, sarat lahu ahkamun ukhra, maka si kafir yang baru masuk Islam ini, ia berlaku kepadanya hukum-hukum yang lain. Fa in taraka salata istatabah, ya, maka apabila dia meninggalkan salat, ya, maka dia dimintai tobat, ya, istatabahu waliul amri, maka pemimpin waliul amri memintanya untuk bertaubat. Fa in taba wa ila qutila, kalau dia taubat alhamdulillah, kalau enggak dia dihukum mati. Wa hakadha baqiyatul ahkami, demikian pula dengan hukum-hukum yang lain. Yu'amalu fiha bima yastahiqu, maka yu'amalu, maka dia diberlakukan sesuai dengan yang layak bagi dia. Wa su'ila Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Baz ditanya, hal la ilaha illallah qaulun bil lisan au qaulun yahtaju ila amalin, apakah la ilaha illallah itu ucapan dengan lisan atau ucapan yang membutuhkan amal? Fa ajaba, Syekh Ibnu Baz menjawab, hadhil kalimatu hiya a'dhamul kalam alladhi yatakallamu bihi annasu. Inilah kalimat, ya, kalimat ini diantara ucapan-ucapan yang paling besar yang diucapkan oleh manusia saat ini. Wa afdalul kalami, dan ucapan yang paling afdal, la ilaha illallah. Wa hiya qaulun wa amalun, dan la ilaha illallah adalah ucapan dan amalan. Perhatikan, ucapan dan amalan. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia mesti beramal. Amal la ilaha illallah yaitu mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, ibadah salatnya, dan tidak beribadah pada selain Allah. Wala yakfi mujarradul qawli, enggak cukup mengucapkan semata. Walau kafa mujarradul qawli, seandainya cukup mengucapkan saja dari la ilaha illallah, lakanal munafiquna muslimin, tentu munafik sudah muslim. Mereka datang kepada Nabi, jaja akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Munafik datang pada engkau wahai Nabi, sesungguhnya engkau wahai Nabi adalah Rasulullah. Ucaplah inna illallah. Liannahum yaqulunaha, yaqulunaha, karena mereka mengucapkannya. Wa huwa ma'ahada kufarun. Walaupun demikian mereka ini adalah orang-orang kafir munafik. Bal fidarkil asfali minan nar, bahkan dia berada di kerak yang paling bawah neraka. Liannahum yaqulunaha bilisanin min duni aqidatin wala imanin, karena mereka mengucapkannya hanya di lisan tanpa ada keyakinan, tanpa ada keimanan. Fala budda min qauliha bi lisani ma'tiqadil qalbi, maka harus diucapkan dengan lisan la ilaha illallah dan keyakinan di kalbu, ya, Wa imanul qalbi bi an mana lagi tadi? Wa imanil qalbi, dan juga keimanan di qalbu, bi annahu la ma'buda haqqun illallah. Bahwasanya tidak ada ma'bud yang disembah dengan benar kecuali Allah. Definisi la ilaha illallah la ma'budah bihaqin illallah itu definisi salaf, bukan definisi wahabi-wahabi. Di buku-buku tafsir ya, semisal tafsir ya, Al-Jami'ul Bayan itunya, tafsir Al-Imam At-Tabari, disebutkan makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bahkan kalangan Asy'ariyah juga mendefinisikan itu di buku-buku fikihnya, apalagi akidahnya. Bukan la khaliqa illallah, bukan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Itu bukan definisi la ilallah. Ya, itu batil. Nah, kok bisa la ilallah? Itu diambil dari As-Sanusi. As-Sanusi mengucap la ilallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah, diadopsi. Ya. Tuhan selain Allah ada, batil tapi. Tapi Tuhannya batil. Ya, Tuhannya batil. Kalau cuman tidak ada Tuhan selain Allah, enggak ada pengingkaran terhadap persembahan yang diibadahi selain Allah. Padahal yang dituntut adalah dia beribadah pada Allah seraya mengingkari peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Famayakfur bi tagut wa yu'min billah. Siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah? Dia kufur pada tagut, dia menafikan, mengingkari, begitu. Jadi enggak cukup saya mengucap la ilallah, saya beriman pada Allah, udahlah agama lain bodo amat, silahkan dia sono. Enggak bisa. Dia mesti mengingkari. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ini kalau kayak gini hilang mulu nih. Halaman berapa? 19. Fala wala budda aidan min ada'i haqqiha, halaman 19 atas. Maka harus ditunaikan hak dari la ilallah. Ya. Bi ada'il faraidi, dengan menunaikan kewajiban-kewajiban. Ya, wa tarkil maharimi, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Li anna hada min haqqi la ilallah, karena ini semua adalah di antara hak la ilallah. Qala alaihi salatu wasalam, umirtu an uqatilan nasa. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilallah, fa idza qaluha asamu minni dimahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka telah mengucapkannya, terlindunglah dari diriku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Ya, dan hisab mereka adalah di sisi Allah. Wa fi lafdin akhara, dalam lafaz yang lain Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dimahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun 'ala sihhatihi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, hingga mereka salat, zakat. Apabila mereka telah melakukannya, terlindungilah dari diriku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Ya. Kalau dia enggak sholat, melanggar hak Islam, dihukum mati. Dan hisab mereka nanti serahkan pada Allah. Falhasilu, maka kesimpulannya, kata Syekh. Annahu la budda min qaulin ma'a yaqinin. La ilallah itu harus disertai dengan ucapan dan keyakinan. Jangan enggak mengucapkan. Abu Talib enggak mau mengucapkan. Dia enggak mau mengucapkan. Didakwahkan oleh Nabi, ya amku la ilallah kalimatan uhajubika yawmal qiyamah. Kalimat yang kalau kamu ucapin la ilallah, saya akan bela engkau dari kiamat. Abu Talib ramah. Ya. Kata Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, wah, atarghabun millati Abdul Muthalib. Kamu udah enggak suka sama agama bapakmu Abdul Muthalib, karena Abu Jahal tahu kalau dia mengucap la ilallah berarti dia mengingkari persembahan semua yang disembah selain Allah oleh musyrikin Quraisy. Abu Jahal tahu konsekuensi dari la ilallah. Diulangi lagi talqin oleh Nabi, Abu Jahal talqin lagi. Enggak mau mengucap. Kata Nabi apa? Ya. Ma ta'ala millati Abdul Muthalib. Dia mati di atas agama Abdul Muttalib, agama kekufuran. Padahal yakin gak Abu Talib Nabi benar? Nabi belum Muhammad SAW belum jadi nabi, Abu Thalib udah tahu. Diajak safar ke Syam, ketemu pendeta Ahlul Kitab, dikasih tahu ini ponakan kamu ini nabi. Udah tahu dari dulu, udah tahu. Antum belajar sirah kan dari kecil, Abu Thalib udah tahu ini ponakannya ini hak. Tapi nggak mau ngucap, nggak enakan. Ya. Baik, mana lanjut lagi? Wa ma'a ilmin wa ma'a amalin, harus disertai dengan ilmu makna la ilaha illallah dan amal mengamalkan konsekuensinya. La mujarradul qawli bil lisani, bukan sekedar mengucapkan dengan lisan. Fa innal yahuda yaqulunaha, orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Ya, orang Nasrani enggak. Orang Yahudi enggak pernah menjadikan ada kayak Nasrani gitu bagian dari Trinitas gitu. Yahudi enggak. Namun kalau kuburiyun Yahudi, iya memang mereka kuburiyun, kan jelas. La anullahu al-yahud wa nasara takhudhu qubur anbiyaihim masajid. Namun Yahudi enggak kayak Nasrani yang ada Tuhan tandingan selain Allah yang disembah. Yahudi enggak. Banter-banter satu sekte Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Udah itu aja. Itu pun satu sekte Yahudi, bukan semuanya. Ya. Anak Allah. Itu pun sekedar meyakini anak Allah, enggak disembah. Kalau Nasrani sudah meyakini Isa anak Allah, disembah juga lagi. Nasrani emang ya. Makanya Allah sifati mereka apa? Dhalil. Sesat. Ya. Mana lagi tadi? Wal munafikina yaquluna, orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah, lakin la tanfa'uhum, namun ucapan itu enggak memberikan manfaat untuk mereka. Lima lam yuhaqqiquha bil amali wal aqidati, karena mereka tidak merealisasikan la ilaha illallah dengan amal dan akidah. Fala budda minal aqidati bi annahu la ma'budu bi haqqin illallah, karena mesti ada keyakinan akidah kalau mengucap la ilaha illallah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, dia harus yakin agama dia sebelumnya kafir, diri dia dulu kafir. Enggak ada agama yang benar selain Islam. Semua agama kafir, Islam yang benar. Oh, ini baru ahli tauhid. Walaupun dia dicap radikal. Karena BNPT merilis diantara ciri orang yang terpapar radikal adalah meyakini kesesatan dan kekafiran agama lain. Di poin nomor 2 atau nomor 3, cek sendiri. Ya, di BNPT sudah merilis ciri orang terpapar radikal. Nasrani kafir apa enggak? Radikal antum. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masih punya istri. Hah? Masih punya istri. Masih punya istri ya. Satu aja bang. Enggak, bersyukur, bersyukur. Cariin fastabiqul khairat. Mana lagi tadi? Ya, ada ibu-ibu ya. Bodoh ah. Di kandang sendiri ini. Aduh, mana lagi tadi? Aduh, saya kita kelewat kalau gini nih. Wa anna ma abaduhu, itu ya. An-nasu min asnamin aw wa min asjarin, dan apa yang disembah oleh orang-orang berupa patung, asjarin, pepohonan, aw ahjarin, bebatuan, aw kuburin atau kuburan-kuburan aw atau anbiya atau menyembah para nabi, aw malaikatin atau para malaikat, aw ghairihim atau yang lainnya, fa innahu batilun, maka itulah batil. Wa anna hadha syirkun billahi, dan ini adalah syirik kepada Allah, syirik akbar. Wal imanu haqqun lillahi wahdahu, yang namanya iman itu hak Allah. Kita hanya iman, beriman pada Allah semata, Allah yang diibadahi. Hadha huwa ma'na la ilaha illallah, inilah makna la ilaha illallah. Fa inna ma'naha, karena makna la ilaha illallah adalah la ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, zalika bi anna Allahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil, yang demikianlah Allah lah yang hak dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Wa qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada Allah dengan memurnikan ibadahnya kepadanya. Hunafa, dalam keadaan mereka hanif, memurnikan ibadah pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah. Wa qala subhana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah. Ya, kami memohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Wa qala azza wa jalla wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini nafi isbat semua. Ya, penafian dan penetapan. Penafian dari peribadatan yang disembah selain Allah, penetapan ibadah hanya diberikan pada Allah. Wa qala subhana fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah pada Allah dengan memberikan ibadah padanya. Ala lillahiddinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah agama yang ya, yang murni, yaitu ibadah yang murni hanya diberikan pada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, dan dia kufur, bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri, mengingkari segala yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya ditumpahkan. Wa fil lafdzin akhara inda muslimin, dalam lafadz yang lain riwayat Imam Muslim, ya, beliau bersabda, man wahadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Siapa yang wahada, mentauhidkan Allah dan kufur kepada segala yang disembah selain Allah, maka tercegahlah harta dan darahnya, enggak boleh ditumpahkan. Fadalla ala annahu la budda minat tauhidi wal ikhlasi lillah. Maka ini semua menunjukkan haruslah disertai la ilaha illallah diucapkan tadi disertai dengan tauhid dan ikhlas. Ya. Ikhlas di sini maknanya memurnikan ibadah, bukan ikhlas bahasa kita yang legowo gitu. Ya, saya ikhlas gitu. Ya. Walamma ba'atsa nabiyyu, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adzan, ya, sahabat Mu'adz, ilal Yamani, ke negeri Yaman, mu'alliman wa mursyidan wa amiran wa qaidan, sebagai mu'alim pengajar, sebagai mursyid, ya, pembimbing, sebagai amir pemimpin di situ, sebagai panglima di situ. Qala lahu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, ud'uhum ila ayy wahidullah. Ya, dakwahlah mereka hingga mereka mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Wa fi lafdzin akhara, dalam lafaz yang lain, ud'uhum ila ayyashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dakwahkanlah mereka kepada syahadat la ilallah, bahwa aku adalah Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan demikian, telah melakukan demikian. Fa akhbirhum, maka kabarkan pada mereka, annallahu tarada 'alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal lailati. Bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka salat 5 kali sehari semalam. Fa inhum ata'uka, apabila mereka telah mentaati engkau, sudah tauhid dan sudah mengucap syahadat dan salat, fa akhbirhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyihim wa turad wa turadu ila fuqara'ihim. Ini hadis yang tadi ya. Al haditsa ya. Allah, maka kabarkan pada mereka Allah telah mewajibkan pada mereka zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan pada orang miskin di antara mereka. Fal khulasatu, maka kesimpulannya, annahu la budda. Ngomong-ngomong udah halaman 20 ya. Masyaallah. Ya. Annahu la budda minal iman biha wa qawlan wa amalan ma'anutki. Maka kesimpulannya harus mengimani dua kalimat syahadat tadi dengan ucapan, diucapkan, wa amalan, diamalkan konsekuensinya. Ma'anutki, dengan disertai ucapan. Faya syahadu alla ilallah, dia mengucap, dia bersyahadat la ilallah an ilmin. Ya, dengan ilmu dia tadi. Dia yakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Jangan sampai mengucap la ilallah enggak tahu makna la ilallah. Musyrikin tahu makna la ilallah. Ketika Nabi SAW mengajak mereka la ilallah, mereka mengatakan, ya, aja'al al-aliha ilaha wahidah. Apakah orang ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak cuma jadi satu aja? Padahal mereka hanya diserukan pada Nabi apa? Ya yuhannas kulu la ilallah tuflihum. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan berbahagia. Musyrikin tahu konsekuensinya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasbu Syubhat mengatakan, enggak ada kebaikan seseorang yang Abu Jahal lebih berilmu daripada dia tentang la ilaha illallah. Dia mengucap la ilaha illallah tapi enggak tahu maknanya. Paginya malam tahlilan, la ilaha illallah. Paginya syirik, besok tahlilan lagi. bermanfaat gak tahlilannya? Enggak, karena tanpa ada keyakinan. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, kalau dia syirik terus malamnya tahlilan dengan penuh keyakinan, berarti yang saya lakukan tadi syirik. Ya, nah ini bermanfaat baru tahlilan dia. Tahlilan la ilallahnya ya, bukan yang macam-macam yang maksudnya itu kendurian. Ya. Mana lagi tadi? Ya, ah dia mengucapkannya dengan ilmu wa yakinin wa ikhlasin wa sidqin wa mahabbatin. Nah, ini rukun, ini syarat dari la ilallah semua. Jadi rukun la ilallah dua, nafi isbat. Syaratnya nah ini. Ilmin, dia mesti tahu maknanya. Wa yakinin, dia mesti yakin. Wa ikhlasin, mesti ikhlas. Wa sidqin, mesti jujur. Wa mahabbatin, mesti dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Ya, kecintaan terhadap apa? Lima dalat alaihi minat tauhidi. Ya, kecintaan terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid ini. Wan kiyadin lihaqiha dan melaksanakan haknya. Wa qabuli dzalika. Ini tujuh syarat la ilallah. Dan menerima hal tersebut. Ya, wa bara'ati mimma ubida min dunillahi ta'ala, dan dia berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah. Hakada yakunu al-imanu bihadhil kalimati. Maka inilah iman dengan kalimat la ilallah ini. Yaquluha an yakinin. Dia mengucapkannya dengan keyakinan wa annahu la ma'budu bihaqqin illallahu. Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. An ilmin, dengan ilmu dia tahu, laisa fihi jahlun wala syakun, tanpa ada ketidaktahuan dan keraguan. Dia mengucapkannya dengan ilmu. Ini penting ya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilallah dakhal jannah. Jadi hadis man kana fi akhiri kalamihi la ilallah dakhal jannah, siapa yang di akhir ucapkan ucapannya la ilallah dimasuk surga, kata Syaikh Shalal Fauzan, ini enggak mutlak. Ya, kuburiyun lagi tahlilan mati, la ilaha illallah, tapi kuburiyun masuk surga enggak? Enggak. Mesti ada qaid hadis yang lain. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilallah dakhal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tahu, ya, yakin dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang diberhak diberi dengan benar kecuali Allah, dia masuk surga. Ya. Jangan sampai kayak burung beo, dia mengucap la ilallah, burung beo juga bisa. Tapi dia enggak tahu kandungannya. Dia tahu tapi kandungan yang salah. Dia enggak mengingkari peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Dia enggak mengingkari, dia mengucap la ilallah. Ya. Maka ini penting sekali. Saya tadi sudah katakan ya, definisi la ma'muda bihaqqin illallah itu definisi semuanya hatta asyairah. Definisi dari salaf, bukan dipopulerkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, oleh Ibnu Taimiyah, enggak. Ya. Silakan buka tafsir, antum punya tafsir jalan lain, buka itu. Apa kata Al-Mahalli, apa kata Suyuti? Itu kan jalan lain, dua ulama yang punya julukan Jalaluddin. Al-Mahalli gurunya dan Suyuti muridnya. Mau tafsir apa antum? Silakan buka la ilallah. Tafsir Asy'ariyah, ya buka la ilallah. Kan banyak tuh di Al-Qur'an. Allahu la ilaha illahu, kan banyak tuh kalimat la ilallah. Buka tafsirnya. Ini semuanya. Enggak ada. Jangan belajar la ilallah pas azan di TV running text. Asyhadu la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Belajarnya di TV. Ya. Ya. Pas mau azan itu maghrib nunggu buka puasa. Habis nonton sinetron Ramadan. Wa hakadha yakunu al-imanu bihadhil kalimati. Demikianlah keimanan dengan kalimat ini. Yaquluha an yakinin wa annahu la ma'budu bihaqqin illallah wa an ilmin laisa bihi jahlun wala syakun an ikhlasin, dengan keikhlasan. Fidzalika la riya'an wala sum'atan. Dia ikhlas mengucapkannya, bukan karena riya ingin dilihat, bukan karena sum'ah. Kayak orang munafik. Wa an mahabbatin, dia mengucapkannya dengan penuh kecintaan. Kecintaan terhadap apa? Lima dalat alaihi minat tauhidi wal ikhlasi. Kecintaan terhadap kandungan yang ditunjukkan dari la ilallah berupa tauhid dan ikhlas, pemurnian ibadah pada Allah. Dia cintai hal ini. Dan dia bilang, ah masa sih ibadah pada Allah aja. Nah ini kayak orang musyrikin berarti. Saya udah biasa ya ngasih sesaji, pesugihan. Gimana nih? Kayaknya gak nyaman deh. Enggak nyaman kalau enggak ngasih sesajen gitu. Waduh. Nah ini. Wansigin dengan penuh kejujuran, lakal munafikina yaquluna bidu bilisani, mereka buk yang mereka mengucapkannya dengan lisan, uyukadzibunaha fil batin. Namun mereka mendustakannya di batin. Wa ma qabulin lima dalats alaihi min at-tauhid, juga dipenuhi dengan penerimaan dari kandungan yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah ini berupa tauhid, walinqiyadi lidzalik, wanqiyadin lidzalika, dan tunduk kepada kandungan tersebut. Wa mahabbatin lidzalik, dan apa namanya? Kecintaan dari kandungan la ilallah tadi. Waltizamin bihi, dan ada komitmen akan kandungan la ilallah, ma'al bara'ati min kulli ma yu'badu min dunillah. Ya. Disertai dengan bara'ah, sikap berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah. Ya, wal kufri bi kulli ma yu'badu min dunillah, dan kufur terhadap segala yang diibadai selain Allah. Kama qala subhanah, sebagaimana Allah berfirman, "Faman yakfur bi tagut wa yu'min billah." Siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Urwatul wusqa adalah la ilallah. Maka dia telah berpegang dengan la ilallah yang sangat kuat ini, ya. Wallahu samiun alim. Ya, kufur kepada tagut kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pelajaran pertama yang Allah wajibkan pada Bani Adam. I'lam rahimakallah. Ya. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di risalah makna tagut. Ya. Bahwa yang pertama kali Allah wajibkan pada anak Adam al-kufur bi tagut, kufur pada tagut. Wa sifatu kufri bi tagut, apa sih bentuk kufur pada tagut? Anta taqida butlana ibadati li ghairillah, Anda yakini batilnya peribadatan pada selain Allah. Wa tatrukaha, Anda tinggalkan peribadatan pada selain Allah tersebut. Wa tubghidu ahlaha, Anda benci pelakunya, orang-orang yang menyembah selain Allah tadi. Wa tukaffiru ahlaha, Anda kafirkan pelakunya. Wa antu adiyahum, Anda musuhi mereka kalau punya kemampuan. Ah. Taib itu. Kalau enggak, maka belum kufur kepada tagut. Ya. Tadi yakini batilnya peribadatan selain Allah, tidak beribadah padanya, membenci pelakunya, mengkafirkannya dan memusuhinya. Masya Allah. Ya. Mesti ada seperti itu. Mengucap la ilallah, ada orang syirik, ya biarinlah nafsi-nafsi. Benci enggak? Ya itulah urusan dia. Belum, ente belum muslim. Iya, benar kata ulama demikian. Karena Islam itu demikian. Ya, Islam itu apa? Al-Islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wal kufru bitaghuti ma'nahu al bara'atu bima ubida min dunillah. Kufur pada tagut maknanya berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah. Ya. Wa'tiqadu butlanihi, meyakini batilnya peribadatan pada selain Allah. Wa anta tabarra'a min ibadati ghairillah, Anda berlepas diri dari segala peribadatan pada selain Allah. Wa ta'taqida butlana dzalik, Anda yakini batilnya hal tersebut. Wa annal ibadata bihaqqin hiya lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala, ibadah hanya hak Allah, milik Allah semata. Laisa lahu syarikun fi dzalik, Allah enggak punya sekutu dalam hal ini ibadah. Allah enggak punya ya pesaing, sekutu dalam pemberian ibadah. La limalakin muqa wala nabiyyin wala syajarin wala hajarin wala mayyitin wala ghairi dzalik. Allah enggak punya pesaing dalam hal ini. Ya, tidak kepada malaikat, nabi, pohon, batu, orang-orang yang telah mati ataupun yang lainnya. Halaman 22. Masyaallah. Qulu, kopi dulu. Sambil ngopi silakan. Ya, saya tapi belum break ya, jangan bubar kemana-mana. Ya, yang mau buka minumannya silakan. Halaman 22 Al-Faslu As-Sani. Pasal yang kedua, bima ada yakunu al-kufru? Kufur terwujud dengan apa? Ini yakununya, ini maaf bagi teman-teman yang belajar nahwu, yakununya ini fi'il tam. Ya, maka enggak butuh khabar. Fi'il tam bukan naqis. Maka dengan rofaknya ya sempurna kalam. Yakunu maksudnya maknanya yahsulu. Dengan hal apa kekufuran terwujud? Ya, Syekh mengatakan i'lam rahimahullah anna ahla sunnati yukarriruna anna al-kufra yakunu bil qawli wal fi'li wal tarki wal itiqadi wa syakki. Ketahuilah semoga Allah merahmati anda bahwasanya ahli sunnati wal jamaah menegaskan bahwa kekufuran itu bisa dengan ucapan, perbuatan, karena meninggalkan amal, karena ada keyakinan yang sesat, atau karena ada keraguan. Kama qamat ala dzalika ad-dalailu minal kitabi wasunnati. Sebagaimana terdapat akan hal ini berbagai dalil dari Quran dan Sunnah. Bi khilafil murji'atil ladzina yaquluna, berbeda dengan kaum murji'ah yang mereka mengatakan annahu la kufra illa bi'tiqadin, bahwa tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan aja. Ucapan dan amalan itu enggak bikin kufur. Ya. Wal kufru khassun bil i'tiqadi wal ju'udi wa taqdhibi wa istihlali al qalbi. Kata kaum murji'ah, kekafiran khusus pada keyakinan, pada penentangan, pada pendustaan, pada penghalalan kalbu, kata murji'ah. Ya. Qala Syekhuna Syekh Shalih Ibn Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kata guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, semoga Allah menjaga beliau, fal imanu huwa ad-dukhulu fi dinillahi an raghbatin wa inqiyadin. Ya. Maka yang namanya iman adalah masuk ke dalam agama Allah. Ya. Masuk ke agama Allah dengan penuh raghbah. Ya. Harapan, ketundukan, wa huwa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi, yaitu iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di kalbu, dan amal jawarih. Yazidu bi taati wa yanqusu bil maksiati, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Fal asi bima duna syirki la yaslubu ismal imani bil kulliyati. Fal asi, maka orang yang bermaksiat, apakah minum khamar atau zina atau yang lainnya, bi maduna syirki, yang merupakan selain kesyirikan, pelaku maksiat, la yaslubu ismal iman, itu tidaklah merenggut, menafikan label keimanan dari orang tadi bil kuliah secara keseluruhan. Ini madhab ahli sunnah. Kalau madhab khawarij, ya, pelaku dosa besar kafir. Madhab murji'ah, pelaku dosa besar, oh gak apa-apa, yang penting hatinya, tenang aja. Madhab ahli sunnah, dia gak kafir, tapi imannya kurang. Bedanya sama murji'ah, murji'ah juga gak ngafirin, tapi murji'ah mengatakan amalnya tetap sempurna. Kalau ahli sunnah, dia gak kafir, tapi imannya berkurang. Berarti mukminnya mukmin fasik. Kalau Ibnu Taimiyah punya istilah, fasik milin namanya. Ya. Orang fasik masih berada di milah Islam. Ya. Mu'tazilah enggak kafir, enggak mukmin. Fil manzilah baina manzilatain. Tapi di akhirat fonisnya Mu'tazilah dengan Khawarij sama, pelaku dosa besar di neraka. Murji'ah, pelaku dosa besar di akhirat pasti surga. Ahlussunnah, pelaku dosa besar di akhirat tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Kalaupun diazab, tidak kekal. Itu beda ya, dalam masalah iman ya, dalam definisi ahli sunnah dan yang lain. Yang kayak gini nih harus dikuasai ya, biar kita itu gak gampang terombang ambing oleh fitnah. Nanti ada paham khawarij, ini kafir nih. Oh iya kafir. Ada mu'tazilah, gak kafir, gak mukmin. Oh iya ya. Ada murji'ah, gak apa-apa, ini kan gak kekafiran. Kalau murji'ah mah jangankan ya pelaku dosa besar ya, enggak. Ya ada Armando aja enggak kafir. Mau ngomong apa tuh Armando? Mau ngomong apa tuh Abu Janda? Enggak kufur. Sampelnya Armando mulu, itu yang paling enak emang. Kan saya udah bilang kalau ada ensiklopedia kekufuran itu ada di dua orang itu semua. Ya. Itu contoh paling radikal dalam masalah ini. Ya, mana lagi tadi? Walayu tirs ismal imani bil al kamil. Ya. Dan tidak memberikan pelabelan iman secara sempurna. Fahuwa mu'minun naqisul iman. Maka pelaku maksiat mu'min tapi imannya kurang. Wa amal kufru fahuwa, ya, adapun kekufuran adalah imtina'u anidukhuli fil Islam awil khuruj minhu. Ya. Adapun kekufuran adalah pencegah seseorang masuk ke dalam Islam atau keluar dari Islam. Wa ikhtiyaru dini ghairillahi, dan memilih agama selain agama Allah, iya dan billah. Ya, kenapa demikian? Imma takabburan, apakah karena sikap sombong, wa inadan, ya, karena penentangan, wa imma hamiyatan li dinil aba, atau karena memang ada fanatik buta terhadap apa? Ada semangat buta, semangat fanatik mengikuti agama nenek moyang wal ajdad, aba, bapak-bapak, ajdad, kakek, nenek moyang gitu lah. Wa imma tama'an fi aradi ajilin, ajil maksudnya dunia. Atau karena ada ketamakan terhadap harta dunia, min malin au jahin, apakah harta atau kedudukan, au mansibin atau kedudukan, ya, pangkat gitu, jah kedudukan, mansib pangkat. Wal kufru yakunu bitakdzib, sedangkan kekufuran itu bisa dengan mendustakan. Kama qala ta'ala walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'al akhirah habitat a'maluhum. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan perjumpaan dengan hari akhirat, maka terhapuslah amal-amal mereka. Maka ini kafirnya mereka ini kenapa? Karena takdzib, mendustakan ayat-ayat Allah. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Ya. Mereka tidaklah dibalas melainkan apa yang dari apa yang mereka lakukan. Nah, wa yakunu al-kufru bil qawli bil lisan. Kekafiran juga bisa dengan ucapan, dengan lisan. Kama qala ta'ala wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sebagaimana Allah berfirman, dan mereka mengucapkan kalimat kufur. Mereka mengucapkan kalimat kufur, ucapan. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka kafir setelah keislaman mereka. Berarti dengan ucapan tuh, ini madzhab Ahlussunnah. Lihat bedanya sama Murji'ah. Murji'ah semua balikin kemana? Ke kolbu. Wa min dzalika du'a ghairillahi wal istighatsatu bil amwati. Di antaranya juga, ini di antaranya kekafiran dengan lisan, yaitu dengan berdoa kepada selain Allah dan beristighosah kepada orang-orang yang mati. Nah, itu dengan dia minta tolong, Syekh Abdul Qadir Jilani, ini ucapan itu kufur dia. Wa yaqunu bil istihza'i billahi wa rasulihi wa kitabihi. Nah, ini perhatikan kekufuran dengan lisan. Juga bisa dengan istihza, mengolok-olok Allah, Rasulnya dan kitabnya. Kama qala ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Dan jika engkau tanya kepada mereka, mereka akan jawab, kami cuma main-main aja, gurau aja. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya, Rasul-Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur lagi, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Perhatikan ya, kufurnya orang-orang yang mengolok agama Allah itu bukan si pengoloknya saja, tapi orang yang berada di sekitarnya tanpa pengingkaran, mereka juga murtad bareng-bareng. Yang mengolok dalam ayat ini, yang mengolok sahabat cuma satu orang, tapi yang lain diam aja, murtad bareng. Makanya Allah sebut kuntum, bukan kunta, kalian semua. Ya, ini kata para ulama, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Durus fi Nawaqidil Islam. Ya, jadi Syekh Shalih Al-Fauzan ada dua yang tercetak dari syarah Nawaqidil Islam, ada Durus fi syarah Nawaqidil Islam, ada yang tipis yang ada di silsilah Rasail. Ini yang saya maksud, yang di Durus syarah Nawaqidil Islam, pernah dibacakan di sini sampai selesai. Kafirnya itu bukan cuma yang misalkan ada stand up komedi, pelawaknya, komika, ngeledek-ledek. Hadirinya ketawa semua, enggak ada yang mengingkari. Nah, berjamaah bareng itu. Maka harus lari dari dia. Kalau kita enggak mampu mengingkari, keluar. Bahaya itu. Ya, karena kekufuran dengan istihza itu kekufuran paling dahsyat. Udah bukan ngelawan lagi nih, udah ngeledek gitu. Orang yang ngelawan belum tentu ngeledek. Ya, orang yang menghalalkan belum tentu ngeledek. Ini udah ngeledek, ini paling terbesar. Enggak ada uzur sedikit pun. Enggak ada uzur. Wa yakunu bil istikbari wal imtina'i an ta'atillah ta'ala. Ya, Dan yang namanya kekufuran dengan lisan itu bisa dengan sombong dan menolak ketaatan pada Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan melaksanakan perintah Allah. Dia sombong dan dia termasuk orang kafir. Iblis enggan melaksanakan perintah Allah, sujud penghormatan kepada apa yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, yaitu Adam. Iblis enggak syirik. Masa iblis syirik? Iblis enggak syirik. Emang iblis menyembah siapa? Dia tahu kok. Cuman kok iblis enggak mau melaksanakan perintah, kafir. Kita juga banyak kan perintah Allah yang kita abaikan kan. Bedanya apa? Iblis langsung jadi mukhatab. Ya. Oh, yang langsung jadi mukhatab, yang diajak bicara langsung oleh Allah, enggak mau, kafir. Sama nanti orang-orang yang hidup di fase fatrah, yang di masa kenabian sebelumnya enggak ketemu, masa kenabian setelahnya belum datang Nabi, orang yang tuli, orang yang gila di dunia, di akhirat mereka akan diuji masuk neraka oleh Allah. Kalau mereka mau masuk neraka, berarti mereka taat, masuk surga selamanya. Kalau mereka enggak mau, Allah yang langsung perintahkan enggak mau, gimana nabinya, gimana rasulnya, maka Allah masukkan dia ke neraka selamanya. Ini ya, ya, paham ya kekafiran iblis di sini. Jangan antum bingung, karena saya pernah ditanya, iblis kan cuma gak mau, kita juga banyak gak mau, kok iblis kafir, kita kagak. Ya. Ini langsung, langsung. Ya, kalau kita kan, nih Allah perintahkan kita banyak ya, banyak kita lalai kan, kafir juga dong kayak iblis. Itu khawarij. Ya, itu khawarij. Ya. Berarti ngapirin iblis kuar, enak aja ngapirin iblis Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah yang langsung ngapirin. Ya. Belum ikomatul hujah. Udah. Ya iblis mamanakan tasjuda lima khalaq tu biada ya, langsung itu. Ya. Iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud pada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Kubuja apa lagi? Langsung itu. Taib, wa yakuna bil iradi an dinillah. Nah, yang namanya kekafiran, kemurtadan juga bisa dengan i'rab, berpaling dari agama Allah. Fala yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Dia enggak mau belajar sama sekali urusan agama, enggak mau beramal, masa bodoh. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wal ladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ya, dan orang-orang kafir, mereka berpaling dari peringatan yang diberikan pada mereka. Mu'ridun, mereka berpaling, kafir dia. Fala yata'allamu at-tauhid wa la ya'rifu ma yudadduhu. Dia enggak mau belajar tauhid, dia enggak mau belajar apa sih yang lawan dari tauhid berupa syirik, enggak mau tahu dia. Dunia-dunia aja. Kan kayak begitu tuh. Hati-hati nih orang-orang zaman sekarang. Ya. Baik. Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya. Ya. Wa jahilun bil akhirah. Allah benci murka pada orang yang berilmu tentang dunia namun bodoh tentang akhirat. Hati-hati nih. Allah murkai itu. Mana lagi tadi? Wa yakunu al-kufru bil amali. Dan kekafiran, kemurtadan itu juga bisa dengan amalan. Kadzabhi li ghairillah, seperti menyembelih untuk selain Allah. Ini jangan dipahami cuman, oh saya kan enggak ngasih sembelihan buat jin. Saya ngasih kue lemper, kan enggak disembelih. Saya ngasih pisang, saya ngasih rokok, ngasih kopi, kan enggak disembelih. Diseduh. Digunting sasetan. Perhatikan ya, yang itu adzabah dinamakan ibadah ini karena umumnya sembelihan. Ya, Nabi SAW memberikan contoh di kitab Tauhid apa? Dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala nar rajulun fi dzubabin. Ada dua orang yang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Karena seekor lalat. Dicegat dia. Marra rajulan ila qaum, ada dua orang lewat pada situ. Dicegat dia, ayo berikan qorib. Berikan sesaji pada para nabi. Kata orang ini, lah main di syailu qorib, saya enggak punya apa-apa. Qorib walau zubaban. Berikanlah sesaji walaupun dengan seekor lalat. Disembelih itu lalat. Yang mana yang disembelih? Pakai apa? Ya jarum pentul. Ya, ditepok aja udah pertak. Ah, dia niatkan. Niatnya ini penuh dengan harapan agar dia mendapatkan manfaat. Penuh takut terhindar dari mudarat kalau enggak memberikan sesuatu. Pada zul, perendahan diri. Ya, ada mahabbah, kecintaan, udah itu ibadah itu semua. Ibadah kolbu. Makanya orang-orang yang memberikan sesaji di pantai selatan atau yang lainnya atau di Bajin, mereka klaimnya, "Oh enggak kok ini adat," bohong. Kalaupun mereka klaim ini adat, tapi ketika mereka memberikannya dengan azul, perendahan diri, ada mahabbah. Ada apa lagi? Ah, itu semua ibadah. Ada ta'zim, pengagungan. Mau ngasih makan ikan, kalau masih makan ikan bukan gini-gini, lempar tuh kayak masih makan lele, pelet dilempar ke lele. Itu bukan dengan merendahan diri, itu ibadah. Ya, taib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wasujud li ghairillah, sujud pada selain Allah. Perhatikan ya, sujud pada selain Allah, sujud ihtiram udah nggak boleh lagi. Itu di masa terdahulu, masa Nabi Yusuf, masa malaikat iblis sujud pada Adam. Di masa Nabi udah enggak ada. Adapun kisah Mu'ad sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijawab dengan dua hal kata Syekh bin Baz. Pertama, riwayatnya dhaif jiddan, lemah, batal. Jadi kisah Mu'ad sujud kepada Nabi karena melihat orang-orang sujud kepada raja-raja di Syam. Maka Nabi yang lebih layak dia sujud. Pertama, riwayatnya dhaif. Yang kedua, kalaupun sahih, tapi enggak sahih. Kalaupun anggaplah. Maka itu pun sudah mansukh. Ya, karena Nabi larang gitu. Nabi larang. Kok Mu'ad enggak dikafirkan? Seorang yang melakukan kekufuran kemudian ditahdir saat itu juga dan berhenti, maka batal kekufurannya. Bani Israel minta ya kepada Nabi Musa setelah nyebrang lautan. Ya, apa kata Bani Israel? Ija'alana alihah kama lahum, ija'alana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka juga berhala. Dihardik oleh Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kan bodoh, berhenti, enggak jadi kafir. Sahabat yang baru masuk Islam ya mau ke perang Hunain, lihat orang-orang musyrik punya pohon-pohon yang dikeramatkan gantungin senjata. Mereka punya itu semua namanya Zatu Anwat. Sahabat pun minta nih yang baru masuk Islam, ijalana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat. Buatin kita dong. Dihardik lagi oleh Nabi, berhenti, enggak jadi kufur. Paham sini ya? Jadi sama sekali gak ada namanya sujud ihtiram kepada makhluk. Semua sujud kepada makhluk itu namanya adalah sujud ibadah. Ya, gak boleh sujud pada siapapun. Sujud sama Megawati kemarin, itu ibadah itu. Ya, sujud ke kuburannya Bung Karno, ibadah itu. Ya, bukan sujud ihtiram. Tapi mana lagi tadi? Wa amali sihir, dan mengamalkan sihir. Tukang sihir itu kafir ya ikhwan. Ya, orang yang datang ke tukang sihir aja kafir, man atakahinan aw arafan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun peramal tukang sihir membenarkan apa yang diucapkan, dia kafir. Kok bisa tukang sihirnya enggak kafir? Mikir enggak sih? Ini dijelaskan oleh Syekh Shalal, Syekh Fauzan. Dukun, tukang sihir itu kafir. Kafir mereka itu. Makanya hat mereka itu dibunuh ya, tanpa dimintai tobat. Tapi yang bunuh pemerintah ya. Jangan antum. Ya. Pemerintahnya enggak ngebunuh, ah nambah lagi tuh. Dosanya lagi. Taib. Mana lagi tadi? Wa ta'allumihi wa ta'limihi, belajar sihir kekufuran. Mengajarkannya juga kekufuran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah sungguh salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah rabbul alamin, tiada sekutu baginya. Nusuk, sembelihan, ini tafsiran para salaf. Ya. Memang ada yang menerjemahkan ibadah, tapi ada para ulama salaf menerjemahkan nusuk di tafsir At-Tabari. Itu adalah adzabah. Ya. Mujahid mengatakan nusuki itu dzabhi, sembelihanku. Ya. Wa bidzalika umirtu ana awwal muslimin. Yang demikian aku diperintahkan, aku adalah orang pertama kali berislam. Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuklah engkau, sujudlah engkau, ya, dan beribadahlah engkau pada Rabb kalian dan lakukanlah kebaikan agar kalian semua menjadi orang beruntung. Faman sarafa syai'an min hadhil a'mali li ghairi lahi, barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari amal-amal ini semua ligoirillah kepada selain Allah, fa innahu yakunu musyrikan kafiran, maka dia musyrik kafir. Ini kayak di usul salasah. Ya, di usul salasa kan setelah disebutkan ibadah, siapa yang memalingkan ibadah ini untuk semua kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ini mazhab Ahlussunnah. Kalau mazhab Murji'ah, siapa yang memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, maka perbuatannya kafir. Jangan kafirkan pelakunya. Kata Ustaz ya, Bang Irja. Mana lagi tadi? Itu keliru ya. Kafir orangnya, kafir pelakunya. Kafir perbuatannya, kafir pelakunya. Itu tanakut. Memang ada kafir mutlak, ada. Ya. Ada kafir mutlak, ada kafir muayyan. Pada perkara yang khafi itu kafir mutlak. Faman sarafa, tadi udah. Yu'amalu mu'amalatul kuffari, maka dia dimuamalahi, diperlakukan ya, diperlakukan seperti perlakuan orang kafir. Ila ayatuba ila Allah, kecuali jika dia bertobat pada Allah. Wa qala fi sihri, Allah berfirman tentang kekafiran sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakin nasyayatina kafaru. Sulaiman tidaklah kafir, namun setanlah yang kafir. Yu'allimuna nas-sihra, mereka mengajarkan setan ini kepada manusia sihir. Ila ghairi dzalika min anwa'il kufri, dan yang lainnya dari berbagai jenis kekufuran. Alladzi yakunu bil qauli wal fi'li, yang kekufuran itu bisa dengan ucapan dan perbuatan. Kama yakunu bil i'tiqadi wasyakki, sebagaimana kekufuran juga bisa dengan keyakinan dan ragu-raguan. Wattaraddudi, dan kebimbangan. Ya, za'amal ladzina kafaru ya alla yub'atsu, orang-orang kafir menduga mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka baru duga, baru kira. Mereka ragu dibangkitkan apa enggak, maka mereka jadi kafir. Allah sebut za'amal ladzina kafaru. Ya. Bukan orang yang setengah iman setengah kafir, tapi Allah langsung ponis kafir. Baru ragu hari kiamat terjadi apa enggak, kafir dia. Ragu surga neraka atau tidak ada, kafir dia. Mesti yakin semua ini. Mana lagi tadi? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya, wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia masuk ke kebunnya dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada, dia mengatakan tidaklah aku kira bahwasanya kebun ini apa akan dikekalkan selama-lamanya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, ya, dan aku tidaklah menduga bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi, dan seandainya aku dikembalikan pada Rabbku, tentu aku akan mendapati kebaikan. Ya. Qala lahu sahibuh, berkatalah temannya, seorang mukmin. Wa huwa yuhawiruhu, yang berdialog kepadanya. Akafarta billadzi khalaqaka min turab, apa kamu sudah kafir kepada Rabb yang menciptakanmu dari tanah, karena kamu ragu hari kiamat. Summa min nutfatin summa sawwaka rajula, yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari air mani, dan menjadikan kamu ya menjadi sempurna. Fala yakunu al-kufru bitakdzibi faqat, maka kekufuran tidaklah dengan pendustaan saja, namun juga dengan ucapan perbuatan. Summa innahu qad yakunu al-kafiru kafiran asliyan lam yadkhul fil islami aslan, kemudian ya seorang kafir itu bisa menjadi kafir asli dan dia tidak masuk ke Islam sama sekali. Wa qad yakunu kafiran kufra riddatin, bisa jadi juga dia menjadi kafir tapi karena kafir murtad, pernah Islam dia kafir ya, murtad. Idza dakhala fil Islam sumartakaba naqidan min nawaqidihi, apabila dia masuk Islam tapi dia terjerumus, terjatuh ke dalam naqidan, di salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Allati hiya min anwa'il kufri, yang pembatal keislaman itu adalah di antara jenis-jenis kekafiran. Ya, sawa'an kana jaddan au hazilan, apakah dia serius atau bercanda. Au qasidat tam'a fil matami'ah, atau memang dia maksudkan untuk ya tamak harta dunia aja. Kan ada orang gitu. Sebenarnya dia enggak, cuman karena dia pengen duit, pengen ya udahlah saya pura-pura kufur. Nah. Illa man qalahu mukrahan, kecuali orang yang mengucapkan kalimat tadi dipaksa. Ya. Because didafil ikrah, dengan tujuan menolak pemaksaan tadi. Ma'abaqa iqalbihi alal iman, disertai kalbunya tetap keimanan. Kayak kisah siapa? Amr bin Yasir. Namun perlu diperhatikan yang namanya dipaksa ini menjadi udur ya akan kekufuran, kalau dipaksanya itu tam. Ya. saya pernah menerjemahkan satu tulisan dari kitab Al-Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah mengenai fikih dipaksa. Bahwasanya boleh seorang, bukan boleh ya, seorang tidak terjatuh ke dalam kekufuran ketika dia dipaksa mengucapkan kekufuran itu kalau pemaksaannya tam, sempurna. Dia dibunuh, dia tahu kalau dia enggak melakukan dia dibunuh, atau dia tahu kalau dia enggak melakukan dia akan dibuat cacat ya dari anggota tubuhnya secara permanen. Diancam potong tangan, udahlah ucap kufur, tapi dengan tetap keimanan ada. Tapi kalau cuman diancam dipersekusi, matre 10.000. Cuman diancam itu, ya udah kufur. Wupur ente, bukan udur. Saya kan mukroh. Mukroh dipaksa. Mukroh. Siapa emang? Cuman diancam dicepol, ya Allah. Ditonjok. Ya, jangan. Taib. Kama qala ta'ala wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kufur pada Allah setelah keimanan dia, kecuali dia dipaksa dan kalbunya tetap tentram dalam keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Namun siapa yang secara lapang ya dia terang-terangan melakukan kekufuran dari dada dia lapang, enggak masalah gitu, enggak dipaksa, maka dia yang mendapatkan kemurkaan dari Allah dan dapat azab yang besar. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya, yang demikian karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia alal akhirah daripada akhirat. Wa anallaha la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi hidayah pada orang-orang kafir. Ya. Hah? Tak belum ya. Zuhur 11.41, 7 menit lagi. Tenang aja, tenang. Masih 40-an halaman lagi. Iya, iya. Ya 38 lah. Qala Syekhul Islami Al-Mujaddidu Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Falam ya'zarillahu min ha'ula'i illa man ukriha ma'a kauni qalbihi mutmainnan bil iman." Allah tidak memberi udur mereka kecuali yang dipaksa disertai dengan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imani. Selain ini, selain dipaksa, maka ketika dia melakukan kekafiran, dia kafir setelah keimanan dia. Sawa'un fa'alahu khaufan aw mada aw mudaratan. Apakah dia melakukannya kekafiran tadi karena takut atau karena mudarah basa basi li ajli watanihi, ya karena negara. Wa ahlihi, karena keluarga. Wa asyiratihi, karena ya kerabat. Aw malihi, atau karena harta. Enggak ada uzur. Aw fa'alahu ala wajhil mazhi, atau dia melakukannya karena bercanda aja. Ya. Aw li ghairi dzalik minal aghradi, atau tujuan yang lainnya. Illal mukraha, kecuali orang yang dipaksa. Wal ayatu tadulu ala hadza min wajh min jihatain. Dan ayat ini tadi, ayat surah An-Nahl ayat 106-107 itu menunjukkan hal ini dari dua aspek. Al-ula, jihah ya, aspek yang pertama. Qauluhu illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Falam yastasnillahu illal mukraha, maka Allah tidak mengecualikan kecuali yang dipaksa. Yang dipaksa tadi pemaksanya tam. Kalau dia enggak mau dia dibunuh, kalau enggak dia dibuat cacat permanen. Kalau lebih kurang dari itu enggak boleh ditaati. Ya. Wa ma'lumun annal insana la yukrahu illa 'alal amali awil kalam. Dan sudah diketahui bahwasanya manusia tidaklah dipaksa kecuali atas amal dan kalam. Perhatikan, Syekhul Islam di Al-Istiqamah ini dijelaskan dengan bagus oleh Syekh Ibn Baz, yang namanya dipaksa kufur itu pada ucapan aja, bukan perbuatan. Kata Ibn Taimiyah. Makanya Amr bin Yasir kan cuma dipaksa mencela Rasul, bukan sujud kepada berhala. Namun ada juga pendapat ulama yang mengatakan pada ucapan maupun amalan. Dipaksa sujud, mau kalau enggak dibunuh. Ada juga ulama yang mengatakan ya udah dia enggak kafir. Yang penting kalbunya tetap mengingkari. Kalau kalbu kan enggak bisa dipaksa. Iya enggak? Kalbu siapa yang tahu gitu. Kufur enggak kamu? Nah, kalau enggak dibunuh, ya udah. Tapi kalau dia enggak mau, ya enggak apa, kayak kisah tadi. Lalat, tahu enggak lalat? Ya, kan Nabi sebutin ada orang yang masuk surga karena lalat. Dia dipaksa, kalau enggak dibunuh dia enggak mau. Dia mengatakan amma ana la uqarribu dunallahi azza wajal. Saya pun saya enggak akan kasih sesaji kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Wadu riba unuku. Dia dipenggal. Wadahol jannah. Dia pun masuk surga. Ya. Mana lagi tadi? Tapi kata para ulama, kisah itu kan kisah Bani Israel ya. Itu syar'u ma qablana, syariat sebelum kita. Enggak ada pemaksaan apa? Enggak ada uzur pemaksaan. Kalau sekarang ada uzur. Paham enggak? Ya. Wa ma'lumun anal insana ini. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun 'alaiha. Adapun akidah di kalbu, seorang pun enggak bisa dipaksa di sini. Ya. Wasaniyatu, yang kedua, qauluhu ta'ala dzalika bi annahu mustahab dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Ya, fasarraha bi anna hadzal kubra wal adaba lam yakun bisababil i'tiqadi awil jahli awil bughdi wal lidini aw mahabbatil kufri. Maka Allah menjelaskan di ayat ini bahwasanya kekufuran dan adab tersebut tidaklah karena berdasarkan sebab keyakinan, kebodohan, kebencian terhadap agama atau kecintaan orang kafir, enggak. Wa inna masababahu annalahu haddan min hududid dunya. Sebabnya kekufuran apa? Karena dia memiliki ya ketamakan, memiliki keinginan terhadap dunia. Fa'atharahu ala dini, akhirnya dia lebih prioritaskan dunia daripada agamanya. Intaha min kasbi syubuhat. Ya, selesai pernyataan dari siapa ini? Syekh Bin Baz ya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari kasbi syubuhat. Baik, cukup ya. As-saniyah nanti kita lanjut. Ya. Ayakola rahimahullah ta'ala, nanti lanjut lagi di halaman 24 sampai sebelum masuk ke 25 dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mulai lagi, kita selesai zuhur.